بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Sekarang kita akan membahas sifat yang pertama dari empat sifat yang dengannya seseorang akan terhindar dari kerugian dunia akhirat, yang dipetik dari surat Al-Asr sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang pertama. Sekarang kita akan membahas, mempelajari secara detail, secara merinci, satu persatu dari empat sifat tersebut. Yang pertama adalah al-iman. Iman, illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi sifat yang pertama adalah sifat keimanan. Nah, al-iman sebagaimana dijelaskan oleh As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan al-iman bima amarallahu bil iman bihi. Iman yang dimaksud adalah beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beriman dengannya. Wa la yakunu al-imanu biduni al-ilm. Dan iman itu tidak bisa terjadi tanpa ilmu. Tidak bisa terwujud, tidak bisa terrealisasi pada seseorang tanpa ilmu. Karena iman itu adalah beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Perintah Allah untuk mengimani sesuatu itu tertuang pada wahyu-wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah ilmu. Jadi tanpa mengetahui Al-Qur'an dan As-Sunnah, tanpa mengetahui apa yang Allah perintahkan untuk diimani dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa mengilmui apa yang Allah perintahkan untuk diimani, tidak mungkin seseorang bisa beriman. Oleh karena itu ditegaskan oleh As-Sa'di rahimahullah di sini, wala yakunu al-imanu biduni al-ilm. Iman itu tidak bisa terjadi, tidak bisa terwujud, tidak bisa terrealisasi tanpa ilmu. Kemudian kata beliau, fahuwa far'un anhu la yatimmu illa bihi. Maka sesungguhnya iman itu adalah cabang darinya, cabang dari ilmu. Berawal dari ilmu dulu, bercabang darinya keimanan, dihasilkan keimanan. Inilah ilmu yang bermanfaat, inilah ilmu nafi', ilmu yang membuahkan, menghasilkan keimanan. Nah, jadi iman itu cabang, ya, percabangan dari ilmu. Artinya ilmu dulu yang menjadi dasar menghasilkan apa? Iman. Bercabang dari ilmu, iman. Tidak ada iman tanpa ilmu. Ilmu yang menjadi dasar. Bercabang darinya iman. Yakni ilmu itu kemudian membuahkan keimanan. Itulah ilmu yang apa tadi? Ilmu yang menghasilkan keimanan. Ilmu yang bermanfaat. La yatimmu illa bihi. Yani la yatimmul iman. Iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan sempurna keimanan itu. Apa yang akan diimani? Iman itu kan keyakinan. Meyakini. Ya. Meyakini suatu perkara. Yang diyakini kebenarannya. Nah, perkara yang diyakini kebenarannya itu yang kemudian diimani, jika itu bukan ilmu, tidak bisa. Nah, jadi dasarnya adalah ilmu, bercabang darinya iman. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, berdasar dengan ilmu, bercabang darinya apa? Iman. Jadi tidak ada iman tanpa ilmu. Ilmu yang menjadi dasarnya. Bercabang darinya iman, yakni membuahkan iman, itulah ilmu. Nah, iya. Ilmu yang tidak bercabang darinya keimanan, ilmu yang tidak membuahkan keimanan, ilmu itu sia-sia. Ilmu ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Percuma. Bal yakunu wabalan ala sahibi, bahkan menjadi malapetaka atas pemiliknya. Mengilmuinya tapi tidak mengimaninya. Oleh karena itu kita tahu bersama betapa murkanya Allah atas orang-orang Yahud al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimurka Allah lebih besar kepada orang-orang Yahudi daripada murka Allah kepada orang-orang Nasara. Dua golongan ini dimurkai oleh Allah. Dua-duanya sesat. Keluar dari shiratal mustaqim. Keluar dari Islam, dari tauhid. Keluar dari iman. Tetapi murka Allah kepada orang-orang Yahud lebih besar daripada murka Allah kepada orang Nasara, lantaran orang-orang Yahud sesat di atas ilmu. Di situ beratnya. Oleh karena itu mereka disebut dalam surat Al-Fatihah tafsir al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahud. Baik. Bisa dipahami ini? Nah. Jadi iman itu adalah al-iman bil masail al-ilmiyah al-i'tiqadiyah, beriman dengan al-masail, masalah-masalah yang bersifat ilmiah, yang bersifat i'tiqad, bersifat i'tiqad, akidah, keyakinan, ideologi. Masalah-masalah prinsipil yang wajib diyakini sebagai akidah, ideologi. Itu iman. Inilah yang biasa diungkapkan oleh ulama, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada kitab-kitabnya, dengan ungkapan usuluddin. Usuluddin, usul artinya perkara-perkara prinsipil dalam agama yang merupakan akidah. Yang usuluddin itu, prinsip-prinsip agama itu yang merupakan prinsip-prinsip akidah, usulnya, yakni dasar-dasarnya, pokok-pokoknya adalah arkanul iman as-sitta, enam rukun iman. Enam rukun iman. Itulah yang tertuang pada hadis Umar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Ya, kisah datangnya Jibril pada istana menjelma jadi pria, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan sedang bersama sahabatnya di Masjid Nabawi, lantas bertanya perkara-perkara agama, di antaranya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kata Nabi SAW, adalah, yakni jawaban Nabi kepada jelmaan Jibril itu, ya, didengar oleh sahabat. Dengan itu Nabi mengajari sahabatnya, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kemudian berselang waktu setelahnya. Karena ketika itu para sahabat tidak ada yang tahu siapa pria itu, pria asing itu. Namun berselang waktu setelahnya Nabi menjelaskan bahwa itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum amrodinikum, itu sebenarnya Jibril yang pernah datang, itu adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Jawaban itu didengar oleh sahabat. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Wa kutubi, kitab-kitabnya. Kitab-kitab diturunkan kepada para rasul. Wa rasulih, beriman kepada rasul-rasulnya, para nabi dan rasul. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri, engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Nah, inilah rukun iman yang kita kenal bersama enam rukun iman. Itulah usul, itulah pokok-pokok akidah. Seluruh pembahasan-pembahasan akidah kembali kepada enam rukun iman ini. Ini pokok-pokoknya. Adapun penjabarannya ya panjang. Ya. Itulah yang dipelajari pada pelajaran-pelajaran akidah. Dan ulama kita, ulama terdahulu dan ulama sekarang, terus mereka mengajarkan, terus mereka bahkan mengarang, menulis kitab-kitab akidah. Ya, di antara kitab-kitab akidah itu ada yang membahas khusus tentang rukun iman yang pertama. Antu'minu billah. Engkau beriman kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Ada khusus kitab tentang tauhid pembahasannya. Khusus tentang tauhid. Ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa bedanya akidah dengan tauhid? Nah. Bagi orang yang mungkin baru belajar, belum paham, bisa saja dia bertanya, apa sih bedanya akidah dengan tauhid? Tauhid dengan akidah. Akidah lebih umum. Tauhid lebih khusus. Paham ya? Nah. Akidah itu meliputi pokok-pokoknya adalah 6 rukun iman. Itu pokok-pokoknya. Nah. Artinya apa? 6 rukun iman ini ada juga percabangannya. Ada percabangannya. Pada detail rincian pembahasannya. Di antara pokok-pokok keimanan itu, rukun-rukun iman itu adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, pembahasannya itulah yang secara khusus disebut apa? Pembahasan atau pelajaran tauhid. Bisa dipahami? Ya. Nah. Yang paling agung, ya. Di antara 6 rukun iman ini, dan itu yang diposisikan pada urutan yang pertama, bahwa al-a'zam, yaitu yang paling besar, yaitu al-iman billah, beriman kepada Allah. Itulah yang tadi telah disampaikan disebut dengan tauhid, yaitu beriman kepada Allah meliputi apa saja. Beriman kepada Allah meliputi al-imanu biwujudih. Beriman dengan wujud Allah, bahwa Allah punya wujud, punya zat, punya diri. Ada zatnya, ada dirinya, wujudnya. Kita biasa mendengar ungkapan zat Allah. Zat Allah itu maksudnya diri Allah, yaitu wujudnya Allah. Itu yang pertama yang wajib kita imani tentang Allah, bahwa Allah punya wujud. Ada wujudnya, ada zatnya, ada dirinya. Yang kedua, al-imanu birububiyyatih, beriman dengan rububiyahnya. Beriman dengan rububiyahnya. Apa makna rububiyah? Yani sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, Rabbul alamin, satu-satunya Rabb alam semesta ini. Yani satu-satunya pencipta alam semesta, satu-satunya penguasa alam semesta, satu-satunya pengatur alam semesta, yang mengatur segala sesuatu kejadian di alam semesta ini, yang mengatur dan menguasai manfaat mudharat. Itu rububiyah Allah. Tidak ada rob selain Allah. Tidak ada yang punya sifat rububiyah selain Allah. Tauhid rububiyah namanya. Tauhid rububiyah. Yang kedua, beriman dengan uluhiyah. Sifat uluhiyah Allah. Bahwa Allah satu-satunya al-ilahul haq. Satu-satunya ilah Tuhan yang maha benar. Satu-satunya Tuhan yang benar. Yang pantas dan berhak dipertuhankan sebagai Tuhan. Diagungkan dengan penyembahan, ibadah. Dengan penuh rasa cinta, harap, dan penuh rasa takut, pengagungan kepadanya. Inilah tauhid uluhiyah. Dan berikutnya, beriman dengan asma wa sifatih. Mengimani bahwa Allah satu-satunya wujud diri zat yang maha sempurna dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang hakiki, yang tidak ada samanya, yang tidak ada samanya, tidak ada yang sama dengan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan apa? Tauhid al-asma was-sifat. Ya, inilah tiga tauhid pada pembahasan tauhid. Tiga jenis tauhid ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was-sifat. Tiga-tiganya terkumpul dalam ayat ke-65 dari surat Maryam. Tiga-tiganya terkumpul dalam surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi. Rabb. Apa tadi makna Rabb? Hah? Tiga makna disebutkan tadi. Rob pertama, pencipta. Yang kedua, pengatur. Yang ketiga, penguasa langit dan bumi. Rob langit dan bumi ini pencipta, pengatur, penguasa langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Maksudnya yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya. Ini penetapan tauhid rububiyah. Tidak ada rob selainnya. Dia satu-satunya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fa'budhu. Oleh karena itu, oleh karena Allah satu-satunya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, satu-satunya rabbul alamin, tidak ada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta selain Dia, maka sembahlah Dia. Fa'budhu. Sembahlah Dia. Jangan sembah selainnya. Karena tidak ada tandingannya. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang pantas disembah dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Fa'budhu, maka sembahlah Dia. Wastabir li ibadatih, dan sabarkanlah dirimu dalam peribadatan kepadanya dengan ikhlas, hanya beribadah kepadanya, tidak kepada selainnya, sampai mati. Inilah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah menauhidkan, mengesakan Allah dalam ketuhanannya. Tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Ikhlas. Tauhid uluhiyah. Allah tutup dengan hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui, hal ta'lamu, apakah engkau mengetahui, lahu bagi Allah, samia, sesuatu yang menyamainya, yang menandinginya, yang setara dengannya? Jawabannya tidak. Ini pertanyaan dalam bentuk dengan tujuan untuk menafikan bahwa tidak ada yang sama, tidak ada yang setanding, tidak ada yang setara, dan mengingkari orang-orang musyrik yang menyetarakan sebagian makhluk dengan Allah, menyamakan sebagian makhluk dengan Allah, menjadikan sebagian makhluk sebagai tandingan bagi Allah ketika menyembahnya bersama Allah, mempertuhankannya selain Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan wujudnya, dengan dirinya, dengan zatnya yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangannya dan aibnya, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang hakiki, yang hakikatnya tidak ada yang menyamainya. Inilah tauhid al-asma was-sifat. Tiga tauhid, tiga-tiganya tergabung dalam ayat ini. Hafal ayat ini, sudah hafal dalil tiga jenis tauhid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil ibadati hal ta'lamu lahu samia. Hafalkan baik-baik. Kita cukupkan sampai di sini untuk kita siap-siap salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.